أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال الإمام سعد رحمة الله عليه قال يعقوب عليه السلام لبنيه بركات نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام فدعنا أنعنا يا بني ويا أنعناكو اذهبوا pergilah kalian fatahassasu min Yusuf carilah Yusuf dan saudara-saudaranya ihrisu wajtahidu ala taftish anhuma semangatlah kalian bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari Yusuf alaihi salatu salam dan saudara-saudaranya. Wala ta'asu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wa in raja, karena sungguhnya berharap yujibu lil 'abdi as-sa'y wal ijtihad fi ma rajahu. Orang yang berharap itu harus ada usaha. Jangan berharap tanpa usaha. Ya. Dia berharap tapi harus ada usaha. Ya, omong kosong dia berharap ini berharap itu tapi tidur saja, malas-malasan, enggak bisa. Yang seperti ini enggak akan bisa. Harus dengan usaha. Harus dengan fi'lul asbab, mencari sebab, berusaha, mencari, berusaha. Mencari. Bukan malas-malasan, bukan tidur-tiduran. Bukan diam saja, tidak bisa yang seperti itu. Harus nam berusaha. Inna raja yujibu lil 'abdi as-sa'y wal ijtihad fi ma raja. Harus mencari bersungguh-sungguh apa yang dia harapkan. Wal iyas sebaliknya, al iyas berputus asa. Yujibu lil tasaqul wa tabata wa ulama rajal al-abd fadlullah wa ihsan wa rahmat wa rahmat wa rauhu. Adapun orang-orang yang berputus asa itu biasanya malas-malasan, lambat kerjanya, ya karena sudah putus asa, ya bermalas-malasan ini ciri tanda. Ya, wa aula marajal abd al ibad, lebih-lebih ya kalau dia berharap, ya, berharap keutamaan ihsan rahmat dari Allah. Inna la ya'asu min rahmatillah, sungguhnya tidak ada seorang pun yang merasa putus dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Fainahum likubrihim yastab'idun rahmatah. Karena biasanya orang-orang kafir selalu menjauhkan dirinya dari rahmat Allah sejauh-jauhnya. Warahmatu ba'idatun minhum fala tatashabbahu bil kafirin. Sedangkan rahmat Allah sangat jauh terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itu, kalian jangan menyerupai orang-orang kafir. Wadalla hadza ala anna bi hasabi imanil 'abd yakunu raja'u li rahmatillah wa rauhi. Dengan inilah menunjukkan sesuai dengan keimanan seorang hamba, pengharapannya rahmat Allah, rauhullah, tergantung keimanan ada seorang hamba. Fadhabu. Maka pergilah mereka seluruhnya, yakni anak-anaknya Yaqub alaihi salatu wassalam. Pergilah mereka. Walamma dakhalu alaihi ala Yusuf, qalu mutadarri'ina ilaih. Ya ayyuhal aziz, Yusuf alaihi salam, masana wa ahlana dhur. Maka tatkala mereka masuk, ya setelah berangkat dari enam rumahnya Yaqub alaihi salam, daerah mana ini? Syam, Palestina, Syam, ke negeri Mesir. Berapa lama kalau perjalanan? Ya, dua kaki atau tanpa kendaraan, jalan kaki. Lumayan jauh. Ketika sampainya dan masuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka meminta dengan kerendahan hati kepada Yusuf, ya ayuhal aziz, wahai orang yang mulia, masana wa ahluna dur, wa ahlana dur, sungguhnya kami dan keluarga kami sedang kesusahan, susah lagi susah. Ini bukan, memang keadaan lagi susah, artinya bukan merendah apa dia. Nah, keadaan ya, ikhbar. Nah, menghabarkan tentang keadaannya. Wajina bi bidha'atin muzjah. Dan kami membawa barang dagangan atau barang-barang. Nah, madfu'ah marghub anha liqillatiha. Barang-barang yang sedikit. Ya. Biasanya namanya musafir. Musafir biasanya itu perbendaraannya atau barang-barang biasanya banyak. Ini bid'ah musjah. Qalilul bid'ah, sedikit perbekalannya. Ya, persediaannya sedikit. Enggak cukup untuk ini, untuk itu, untuk ini. Lagi susah. Ya, keadaan lagi susah. Oleh karena itu, ikhwatu Yusuf di sini minta kepada Yusuf, ya ayuhal aziz, wahai orang yang mulia, nah, masana wa ahlana dhur, sungguhnya kami dan keluarga kami sedang dalam keadaan susah. Wajina bi bidha'ati murjah, dan kami membawa barang-barang yang sedikit, perbendaharaan yang sedikit, persediaan yang sedikit, yang enggak cukup, ya. Nah, buat ini, buat itu susah, ya kurang, ini kurang, itu kurang. Fawilan al-kail, berikanlah makanan, beberapa timbangan kepada kami. Ma'adami wafail ard, utasaddaq alayna biziyadah al-wajib, anil wajib. Berikanlah tambahan, sedekah, makanan, bantuan, ya. Nah, dan tambahan kepada kami, ya, baik dari gandum, makanan, persediaan, kalau memang dalam keadaan susah, ya. Dan kondisi ketika itu memang dalam keadaan susah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, ya, pahala terhadap orang-orang yang bersedekah. Masya Allah, ini saudaranya Yusuf. Ya. Minta makanan, bantuan, atau gandum dan yang sebagainya yang di situ adalah makanan negeri tersebut, minta bantuan, ya, dan diberikan keutamaannya oleh mereka. Innallaha yazil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap orang-orang yang bersedekah. Falamma intahal amru wa balagha ashuddahu raqqa lahum Yusuf raqqa shadidah wa 'arrafahum bi nafsihi wa 'atabahum. Maka tatkala selesai dikasih bagi, ya, satu-satu saudaranya, diberikan makanan, ya, bantuan, tambahan, bonus dan lain sebagainya untuk mereka dan untuk keluarganya. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah banyak, ya, diberikan atau keluarganya Yusuf nanti akan berdatangan, ya, dengan banyak. Ada yang mengatakan sekian ratus berdatangan dari negeri Syam ke Mesir. Nah, ketika selesai pembagian, ya, pembagian dan lain sebagainya, maka Yusuf alaihissalam merasa kasihan, ya, karena memang keadaan lagi susah, keadaan lagi kemarau, keadaan lagi paceklik, keadaan lagi kalau zaman sekarang apa, corona, moneter, susah, memang susah keadaannya, butuh bantuan. Wa arrafahum bi nafsi, maka Yusuf alaihissalam memperkenalkan dirinya sendiri, saya adalah Yusuf. Wa atabahum, dan Nabi Yusuf alaihissalam mencela mereka, mencela dalam artian nanti akan disebutkan, ya, kalianlah yang demikian, demikian, demikian. Nah, terhadap perbuatan mereka, tetapi tetap yang demikian diampuni oleh Yusuf alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.